Mitra bisnis peristiwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi di beberapa negara, mulai dari Amerika yang berpusat di Wall Street belum lama ini dan kemudian meluas ke berbagai negara Eropa terkait protes terhadap kapitalisme yang dianggap sebagai simbol ketidakadilan dan kesenjangan sosial, serta dianggap sebagai pemicu terjadinya krisis di negara-negara tersebut. Untuk membahas hal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, kenapa demonstrasi besar-besaran yang menentang paham penggerak ekonomi di wilayah Amerika dan Eropa tersebut bisa terjadi? Saya sih melihatnya bahwa ini sebagai reaksi yang alami, yang natural ya, karena krisis global yang terjadi 2008 di mana krisis itu dipicu oleh produk-produk dari financial market seperti subprime ya, dan krisis itu kan sebetulnya belum sepenuhnya selesai. Jadi memang ada seperti pemulihan di awal 2010 ya, tapi dampak dari krisis itu, dari kebijakan fiskal yang dilakukan di Eropa, itu juga menghasilkan yang namanya euro debt crisis atau krisis utang, yang pada intinya semua itu berkaitan dengan financial sector. Sehingga saya kira implikasinya orang kemudian melihat bahwa negara-negara yang kena krisis itu disebabkan oleh sektor finansial yang lambangnya itu adalah Wall Street, ya kemudian ketidakpuasan itu merebak begitu. Adakah kemungkinan unsur ketimpangan ekonomi di antara warga negara-negara maju itu, Mas? Saya kira ini lebih sebagai respon dari krisis ekonomi yang terjadi. Karena kalau isu mengenai kapitalisme sebetulnya dari dulu ada, mengenai kritik terhadap kapitalisme dari dulu muncul. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba demonstrasinya terjadi sekarang? Itu kan dipicu oleh karena krisis ekonomi, orang kehilangan pekerjaan, jadi perekonomian kemudian terkena, karena imbas dari situ kemudian ada ketidakpuasan terhadap sektor keuangan. Makanya kemudian yang dijadikan sebagai sasaran itu sebagai simbol sebetulnya, itu adalah Wall Street dan beberapa tempat di pasar modal di seluruh dunia. Tapi kalau saya melihatnya ini lebih sebagai reaksi terhadap krisis global, krisis keuangan global yang terjadi. Lantas, apakah demonstrasi besar-besaran ini merupakan salah satu wujud perlawanan atau antipati terhadap kapitalisme global? Kalau ini adalah sikap antipati terhadap kapitalisme, maka pertanyaannya adalah kenapa baru muncul saat ini? Karena kritik terhadap kapitalisme itu sudah lama sekali ada. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.